بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله سنلتقي مباحثا في الدرس التاسع yang ke-9 sampai terakhir tamrin ke-8 ya, tentang jamak muannats salim. Sekarang yang berikutnya tamrin tasian yang ke-9, ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini, summa adkhil, ya. Dalam penulisan hamzahnya ada apa, tanda hamzah di atas ya, ada huruf hamzah ya, itu hamzah qat'i sehingga dibaca dengan adkhil bukan udkhul ya, beda ya. Ini juga untuk sekaligus untuk perhatian ya, teliti beda penulisan tentunya akan beda membaca, beda makna ya, beda bentuk. Summa adkhil, kemudian masukkan ya, adkhil masukkan ya, memasukkan ya, memasukkan sesuatu, itu adkhil bentuk amarnya. Mawbinya adkhala yudkhilu ya, fi'il mawbi adkhala, mubaraknya yudkhilu dan amarnya adkhil, ini memasukkan. Apa yang dimasukkan di sini? Hamzah istifhamin, hamzah istifham. Ini hamzah, huruf hamzah yang digunakan untuk istifham. Ya, karena memang hanya satu huruf ya, itu hamzah istifham, maka disebut dengan nama hurufnya hamzah. Kemudian fungsinya atau maknanya untuk istifham ya, disandarkan nama ini menjadi hamzah istifham, hamzah istifham, hamzah untuk istifham. Ya. Alal jumlatil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik, sebelum dibahas tadi ya, adkhil dengan penulisan semacam itu ya, dibaca adkhil, amr atau perintah, memasukkan masukkan mas. Ya, beda penulisan ketika hamzah atau alif di awal adalah hamzah wasal yang ditulis dengan alif tanpa ada tanda hamzah di atasnya ya, hanya alif saja atau hamzah wasal. Nah, kalau ditulis seperti itu maka nanti dibaca apa? Dibacanya udkhul ya, udkhul. Kalau hamzah di awal hamzah wasal dengan penulisan hanya alif saja itu nanti dibaca udkhul. Secara makna masuklah ya, masuk ya, masuklah, masuk kelas, itu udkhul. Kalau adkhil memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain ya. Ini jadi beda ya, perhatikan yang semacam ini. Nanti di beberapa pelajaran mendatang akan dibahas yang semacam ini insyaallah. Nah, pembahasan di sini pada tamrin ke-9 tadi tentang hamzah istifham. Perhatikan contoh hamzah istifham dalam kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat asalnya al-biharu jam'ul bahri. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada' khobar. Al-biharu kedudukannya sebagai mubtada' dalam kalimat ini. Kemudian jam'u ini kedudukannya sebagai khobar. Dan dibaca ataupun ditulis ya, kalimat yang apa menunjukkan khabar atau menunjukkan berita, pernyataan biasa ya seperti ini. Al-biharu jam'ul bahri. Kemudian pada kalimat ini dimasuki. Tadi ya ada khil, ada khala memasukkan, dimasuki atau didahului oleh hamzah istifham. Jadi al-biharu, kalimat tersebut diawali dengan isim yang berawalan alif lam. Al-biharu. Alif lam di awal kalimat. Ya. Kemudian diawali, didahului atau dimasuki hamzah istifham untuk bertanya. Nah, ketika dimasuki hamzah istifham, maka di situ akan bertemu dua hamzah. Hamzah istifham yang di awal kalimat, kemudian bertemu dengan hamzah wasal pada alif lam. Hamzah wasal pada alif lam. Jadi alif pada alif lam itu juga disebut dengan hamzah wasal. Sehingga bertemu dua hamzah. Hamzah istifham yang jenisnya adalah hamzah qat'i bertemu dengan hamzah wasal pada alif lam. Lalu bagaimana, apa yang terjadi? Ya. Kalau dilihat ketika hamzah diikuti alif atau hamzah wasal, itu kemudian disatukan kedua hamzah tersebut dengan bacaan mat, ya, dengan bacaan panjang. Ya. Atau hamzah di fathah ya ketemu alif, tentunya juga akan menjadi bacaan panjang. Kemudian sesudah itu bertemu dengan lam sukun ya, pada alif lam. Ya. Yang jelas di sini apa? Dua hamzah tersebut dijadikan satu dengan mat, dengan bacaan yang panjang. Jadi bukan al biharu, ya. Kalau asalnya di al biharu, kemudian ada hamzah istifham, ya, tidak menjadi al biharu dengan dua hamzah aa, tidak seperti itu, tetapi menjadi satu dengan bacaan mat, dengan bacaan panjang, menjadi al biharu jamul bahri, ya, al panjang, al panjang kemudian masuk ke lam sukun ya, al biharu jamul bahri, ya, secara makna istifham, apakah lafadz al-bihar itu adalah jamak dari al-bahar ini. Jadi ini. Kemudian di situ dituliskan hamzah istifham bertemu dengan alif lam, maka hamzah atau kedua hamzah disatukan dengan mat menjadi al. Membacanya panjang. Al. Ini. Jadi bedakan yang asalnya pendek al-biharu itu hanya alif lam, asalnya ya alif lam al-biharu. Kalau panjang al biharu al ya semacam itu berarti itu sudah dimasuki oleh hamzah istifham. Ini. Contoh kalimat berikutnya al ana kharajta menjadi al ana kharajta ya dengan panjang ya mat al ana kharajta ini. Apakah sekarang ini kamu baru keluar? Ya. Contoh yang kedua. Al-yawma raja'a abuka min Dimashqa. Hari ini ayahmu pulang dari Damaskus. Dimasuki hamzah istifham menjadi al-yawma raja'a abuka min Dimashqa. Apakah hari ini ayahmu pulang dari Damaskus? Berikutnya dicoba. Al-mudarisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Ya. Apakah guru sakit? Al-mudarrisu maridun. Berikutnya. Al-mudiru qalaha qalaha hakadha. Hakadha. Al-mudarrisu al-mudiru. Al-mudiru qalaha hakadha. Ya. Al-mudiru qalaha hakadha. Apakah mudir berkata seperti ini? Berikutnya. At-talibul judu. Jadi itu. Kasara hadzal kursiya. Kasara hadzal kursiya. At-talibul jadi Tu kasara hadal kursiya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari beberapa contoh tadi, ya, kalimat-kalimat yang berawalan alif lam, ya, kemudian dimasuki, ya, dimasuki atau didahului oleh hamzah istifham, maka hamzah istifham, ya, kemudian bersama alif pada alif lam ini menjadi satu dan kemudian menjadi bacaan mat atau bacaan panjang. Ya. Al-ana al-yawma al-mudarrisu al-mudiru al-talibu ya, karena lamnya masuk ke huruf o, ya, maka sesudah membaca panjang mat, ya, pada hamzah langsung masuk ke huruf o al-talibu, ya, seperti itu, ya. Kemudian pada contoh yang terakhir di sini awal kalimat bukan alif atau bukan alif lam, bukan hamzah wasal, sehingga apa, ya, hamzah istifham tetap sebagaimana asalnya hamzah dibaca pendek, dilafalkan pendek, kemudian kata berikutnya juga demikian. Ahadha talibu darabaka, tidak menjadi panjang karena ini bukan alif atau bukan hamzah wasal, ini jadi bedakan. Jadi di situ menjadi mat ketika hamzah istifham masuk pada kalimat yang berawalan hamzah wasal atau alif lam. Dan sebagai tambahan, ya, perhatikan dalam penulisan, dalam pengucapan, ya, kemudian juga kalau istifham, ya, kalau istifham tentunya apa, dalam mengucapkan juga intonasi ataupun, ya, mengucapkannya juga dengan intonasi atau pengucapan untuk bertanya. Ini berikutnya tamrin ashiran yang ke-10. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Thumma ajib anil as'ilatil atiyati ala ghirarihi, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya ala ghirarihi, yang sesuai dengan contoh tersebut, ya, ala ghirarihi, yang sesuai dengannya, dengan contoh tersebut. Baik. Contoh kalimatnya man khalaqa ka, ya, tentang bomir, ya, diantaranya tentang bomir, perhatikan. Man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau, siapa yang menciptakanmu, dan dijawab khalaqani Allahu, atau ya mutakalim ini boleh di fathah khalaqani Allahu, khalaqani Allahu, Allah menciptakan saya. Ini dari sisi makna, ya, perhatikan tanya jawab antara dua orang, ya, A dan B misalnya, atau fulan dengan alan, tanya jawab tentunya bomir sesuaikan. Kalau dalam pertanyaan bomir itu bomir khitab atau mukhatab, maka yang ditujukan pada lawan bicara, maka tentunya lawan bicara menjawab dengan mengubah bomirnya menjadi bomir takallum atau bomir untuk mutakallim. Dalam semua bahasa pasti demikian, ya. Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan kamu, engkau, anda? Yang ditanya pasti menjawab saya, aku. Ya, semacam itu. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan aku. Ya, jadi kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia akan menyesuaikan konteksnya. Dalam bahasa Arab tentu juga demikian. Tinggal apa? Lafaz yang digunakan, bomir yang digunakan, perhatikan bomir dalam hal ini sebagai maf'ul bih, ya, bomir-bomir yang nasab khalaqa ka dengan kaf, khalaqani dengan ya, ini, ya, bukan dengan ta, bukan khalaqa ta, atau untuk mutakalim juga bukan dengan yang lain, Jadi perhatikan. Man khalaqaka khalaqani Allahu. Kalimat berikutnya, man darabaka, kira-kira apa jawabannya? Bagaimana? Darabani Hisyamun. Ya, darabani Hisyamun. Ya, darabani Hisyamun. Baik. Berikutnya, man sa'alaka hadza su'ala, siapa yang bertanya kepadamu tentang pertanyaan ini? Siapa yang bertanya pertanyaan ini kepadamu? Jawabannya sa'alani, ya. Sa'ala kemudian ni. Siapa misalkan al-mudarrisu sa'alani atau sa'alani al-mudarrisu, sa'alanil mudarrisu, sa'alani Muhammadun, dan yang semisalnya Muhammad atau Pak Guru yang bertanya kepadaku hadza su'ala, tentang pertanyaan ini. Berikutnya, ra'akal mudarrisu fil masjid, hamzahnya istifham ya, apakah ra'akal mudarrisu, ra'aka al mudarrisu, ra'a sebagai fi'al ya, kemudian kaf tadi maf'ul bih memberi kaf untuk khitab, kemudian al-mudarrisu fa'ilnya. Bisa diketahui kedudukannya, fi'il mana, fa'il mana, maf'ul bih mana. Artinya apa? Apakah guru, apakah Pak Guru melihatmu? Ya. Dalam mengartikan, menerjemahkan bisa disesuaikan dalam bahasa Indonesia ya, dengan susunan bahasa Indonesia yang mudah difahami, yang lazim dalam bahasa Indonesia, mudah difahami, tidak harus takwak seperti bahasa Arabnya ya. Apakah Pak Guru melihatmu? Apakah melihatmu Pak Guru? Ya mungkin bisa, tapi soal lebih mudah, apakah Pak Guru melihatmu? Fil masjid, di masjid. Naam. Kalau memang iya, maka dijawab naam. Ra'ani al-mudarrisu. Ra'ani al-mudarrisu. Mudarris melihat saya. Ini. Nah, di sini pada tamrin ini perhatikan pada terutama pada jawabannya. Kalau pada pertanyaan tadi khalaqaka, dharabaka, sa'alaka, ro'aka. Ro'a asal penulisannya fi'il asalnya ro'a dengan hamzah, kemudian diikuti alif maksurah, alif yang ditulis dalam bentuk ya ya, ro'a. Tetapi ketika ro'a ini diikuti dhamir, maka hamzah dan alif itu diubah penulisannya dengan alif dan mad. Ya, menjadi ro'aka, seperti yang tertulis di situ ya. Ro'aka, yaitu hamzahnya panjang, mad. Ya, mad panjang. Jadi asalnya penulisannya seperti yang di samping kirinya itu ro'a ya, dengan ro hamzah kemudian alif maksurah. Karena sesudah itu ada dhamir, dhamir kaf, maka hamzah dan alif disatukan dengan mad, dengan tanda mad. Ya. Adapun lafadznya sama ya. Ro'a, ro'aka, ro'a tetap panjang ya. Ro'a, ro'aka, ucapannya sama. Hanya cara menulisnya yang satu yang berbeda karena diikuti dhamir. Ini fi'il madhi sebagaimana dibahas sebelumnya bersama dengan dhamir, bersama dengan dhamir kaf. Ya, jadi langsung fi'il langsung bersambung dengan dhamir kaf tersebut, darabaka, khalaqaka dan seterusnya. Kemudian perhatikan pada jawaban tadi, khalaqani, darabani, sa'alani, ra'ani. Nah, di sini yang menjadi dhamir itu adalah dhamir ya. artinya merupakan dhamir itu hanya iya-nya saja pada jawaban tadi ya, khalaqani, murabani dan yang semisalnya ini, dhamirnya itu hanya iya saja, dhamir iya. Dan dhamir iya ini digunakan untuk mutakallim, orang yang berbicara, orang pertama, sehingga sering disebut dengan iya mutakallim. Ya, untuk mutakallim, untuk ana, untuk saya. Khalaqani, menciptakan aku, menciptakan saya. Borobani, memukul aku, memukul saya, dan seterusnya. Baik. Nah, di sini antara fi'il dengan dhamir iya mutakallim tersebut ya, tidak langsung bersambung. Tidak langsung bersambung, tetapi ada huruf nun yang menghubungkan antara fi'il dengan ya mutakallim. Jadi kalau dilihat, diperhatikan fi'ilnya tadi khalaqa, waraba, sa'ala, ro'a dan yang semisalnya, ini hanya ini fi'ilnya, hanya sampai di sini. Kemudian dhamirnya adalah ya. Nah, kalau diperhatikan antara fi'il dan fa'il ada nun. Khalaqani, warabani, ya, sa'alani, ada huruf nun antara fi'il dengan ya mutakallim. Adapun ketika dhamirnya kaf tidak ada nun ataupun huruf yang lain. Untuk yang misalkan dhamirnya ha, khalaqahu, borobahu, sa'alahu juga tidak ada huruf nun, tidak ada huruf yang lain. Adanya hanya ketika fi'il itu bersambung dengan ya mutakallim. Itu ditambahkan nun antara fi'il dengan ya mutakallim untuk menghubungkan fi'il dengan ya mutakallim. Kenapa demikian? Ya. Karena ya, setiap kata yang bersambung dengan dhamir iya untuk mutakallim, ya, setiap kata ya, dalam hal ini fi'il ya, ataupun kata yang lain juga demikian. Jadi setiap kata yang bersambung dengan dhamir iya untuk mutakallim, maka huruf akhir atau huruf yang bersambung dengan iya mutakallim itu harus di kasrah. Jadi sebelum ya mutakallim itu hurufnya harus dikasrah. Ini wajib. Sebelum ya mutakallim harus kasrah. Nah, kalau itu terjadi pada isim, bisa demikian. Ya, misalnya kitabun, kitabun bersama dengan ya mutakallim. Okay. Bersama dengan ya mutakallim ya. Maka akan menjadi kitabi, kitab saya. Sebelumnya pada kata kitabun huruf ba ya, itu dikasrah, bisa. Pada isim bisa dikasrah. Kitabi, baitun, rumah, baiti, rumah saya. Jadi sebelum ya mut ya, sebelum dhamir ya mutakallim harus kasrah. Kitabi, baiti, jannati, seperti itu. Adapun pada fi'il ya, kaidahnya juga berlaku demikian. Ketika fi'il bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka sebelum ya mutakallim harus dikasrah. Ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan apa? Bahwasannya fi'il ini huruf akhirnya tidak bisa kasrah. Ya. Fi'il, huruf akhir fi'il tersebut itu tidak bisa kasrah. Ya. Jadi contoh tadi khalaqa misalnya, atau boroba, tidak bisa qaf pada khalaqa dikasrah atau ba pada boroba dikasrah ketika bersambung dengan ya mutakallim. Tidak kemudian menjadi khalaqi, borobi, tidak demikian. Fi'il huruf akhir tidak bisa kasrah. Kalau isim bisa tadi ya, kitabi, baiti ya, tetapi kalau fi'il tidak bisa. Padahal tadi pada ya mutakallim mengharuskan sebelum ya mutakallim harus kasrah. Nah, untuk menghubungkan antara tadi fi'il yang tidak bisa kasrah pada huruf akhir dengan ya mutakallim yang sebelumnya harus kasrah, maka ditambahkan huruf nun ini. Jadi fungsi dari nun ini untuk menjaga supaya apa? Akhir dari fi'il tidak bisa kasrah ketika bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Sehingga yang dikasrah adalah pada nun tambahan ini. khalaqa ni boroba ni. Jadi fi'ilnya tetap utuh, huruf akhir dari fi'il tidak kasrah, kemudian sebelum ya mutakalim bisa dikasrah pada huruf nun tersebut. Ya, khalaqa ni boroba ni dan seterusnya. Ini. Jadi nun ini tambahan. Nah, karena dia fungsinya menjaga fi'il supaya tidak bisa kasrah, maka disebut dengan nun wiqayah. Ya, wiqayah ini menjaga, melindungi ya. Nun tersebut menjaga, melindungi fi'il dari kasrah. Ya, menjaga fi'il supaya huruf akhirnya tidak kasrah ketika bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Jadi ini hanya terjadi pada fi'il yang bersambung dengan ya mutakallim. Adapun ketika bersambung dengan dhamir yang lain, tidak ada nun wiqayah ini. Baik. Ini di antara faedah yang bisa diambil pada tamrin ke 10 ini. Kemudian di situ ada tambahan catatan atau ditambahkan pada nomor 3 tadi ya. Perhatikan pada kata ro'aka. Nah, di sini tadi maknanya melihatmu. Dia atau dalam hal ini tadi al-mudarisu melihatmu, melihat engkau. Jadi secara makna apa? Khitab atau mukhatab, lawan bicara, ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, ro'aka, melihatmu, dia melihatmu. Jadi kafnya bomir untuk khitab atau mukhatab ya, ini sebagai maf'ul bih, kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka digunakan bomir kaf untuk khitab, melihatmu ya, guru melihatmu ini. Ya, kemudian di situ di sampingnya ditunjukkan ro'a, fi'il asalnya ro'a. Kemudian anta ro'aita, engkau melihat. Nah, di sini khitab sebagai fa'il, lawan bicara atau khitab atau mukhatab, kedudukannya sebagai fa'il, engkau melihat, kamu melihat. Nah, ketika khitab ini sebagai fa'il atau mukhatab sebagai fa'il, maka dhamir yang digunakan pada ro'a adalah memirta, menjadi ro'aita. Anta ro'aita, dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya, yang di akhir fi'ilnya, bukan antanya, tapi yang di akhirnya ro'aita. Ro'aita, asalnya ro'a, bersambung dengan ta. Nah, ta ini adalah fa'ilnya, dhamir ta sebagai fa'il, untuk khitab, untuk mukhatab. Ini ro'aita, engkau melihat, kamu melihat. Nah, di sini ditambahkan di sini atau ditunjukkan di sini untuk membedakan perbedaan penggunaan dhamir pada kedudukan maf'ul bih dengan dhamir pada kedudukan fa'il. Itu berbeda. Di sini dicontohkan untuk yang khitab, untuk yang mukhatab. Tentunya yang pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan, untuk yang ghaibah atau ghaib, yang takallum atau mutakallim juga demikian, berbeda dhamirnya. Ya, jadi perhatikan, bedakan mana dhamir sebagai fa'il dan mana pula dhamir sebagai maf'ul bih. Sehingga dari situ bisa diketahui, bisa difahami makna, arti atau maksud dari kalimat tersebut dengan benar. Ya. Ara'akal mudarrisu, maknanya apakah pak guru melihatmu, maknanya seperti itu ya. Kaf, dhamir kaf untuk khitab sebagai maf'ul bih, al-mudarrisu sebagai fa'il, huruf akhirnya dhammah. Apakah pak guru melihatmu ya. Kalau ada kalimat lain misalnya a ra'aital mudarrisa, ra'aita ya, kemudian al-mudarrisa, maknanya apa? Apakah engkau melihat pak guru? Terbalik kan? Ini. Ra'aita memirta sebagai fa'il, kemudian al-mudarrisa sebagai maf'ul bih dengan huruf akhir di fathah. Karena sebagai maf'ul bih ya, nasab ya dengan tanda fathah. Ini bedakan. Ro'a kal mudarrisu, pak guru melihatmu. Ro'aital mudarrisa, engkau melihat pak guru. Ini ya, tentang dhamir, perhatikan sekali lagi seperti itu. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik, berikutnya. Hadi asyara, tamrin yang ke-11. Ta'amalil kalimat al-atiyata. Perhatikan kata berikut ini. Maknan pada kata maknan atau makna. Dalam hal ini, ya, perhatikan pada penulisan alif yang ada di akhir pada kata ini. Jadi kalau sesudah kata makna ini tidak ada dhamir, tidak bersama dengan dhamir, maka penulisan alif ditulis dengan alif maqsurah, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Itu alif ya, bukan ya tapi alif, alif maqsurah ya. Maka dibaca, diucapkan dengan alif makna atau maknan atau makna, namanya itu panjang, bukan huruf ya. Kalau seandainya itu huruf ya, maka tentunya diucapkan dengan ya pula, maknai, yang berbeda. Jadi itu alif, bukan ya. Makna atau maknan ya, ini. Kemudian ketika lafaz ini, kata ini bersama dengan dhamir, dari sisi penulisan ada perubahan cara menulis alifnya, yang semula alif maqsurah atau yang sering disebut dengan alif bengkok menjadi alif yang ditulis dalam bentuk lurus ya, menjadi maknahu, maknaha, dan yang semisalnya. Ini berlaku untuk kata yang lain yang semisal dengan ini, seperti pada kata ro'a tadi. Ro'a contoh yang di atasnya ya, ro'a pada huruf akhir alif maksurah ditulis dalam bentuk ya, tetapi ketika bersambung dengan bomir, bomir kaf misalnya, maka alifnya ditulis di situ malah di mat ya, karena sebelumnya hamzah ya. Baik. Maka alifnya di sini kalau pada ro'a karena sebelumnya hamzah digantikan dengan mat. Adapun kalau sebelumnya itu bukan hamzah, maka nanti akan ditulis dengan alif yang lurus seperti pada kata makna tersebut. Ini penulisan, cara penulisan alif maksurah ya, ketika bersama dengan bomir maka ditulis dengan alif yang lurus ya. Ini kalau secara arti, secara makna sama ya, makna, makna arti, maknahu maknanya, artinya maknaha ya, sama maknanya artinya. Baik. Berikutnya, tsaniya asyara, tamrin yang ke-12. Ta'ammalil kalimati al-atiyata. Perhatikan perbedaan dengan soal yang sebelumnya pada tamrin 11. Ta'ammalil kalimata. Yang ke-12, ta'ammalil kalimati. Yang atas dibaca dengan fathah, huruf akhirnya, ta'ammalil kalimata. Yang di bawah dibaca dengan kasrah, ta'ammalil kalimati. Kenapa? Cuma. Ya, yang baru saja dibahas kemarin, al-kalimati pada nomor 2, pada tamrin 12, ini bentuk jamak mu'annas salim. Adapun al-kalimata pada tamrin ke-11, ini mufrad. Ya. Kemudian kedudukan dalam kalimat lafaz ini ya, sebagai maf'ul bih dari fi'il ta'ammal, maka dia nasab ya, tanda aslinya dengan fathah, ta'ammalil kalimata. Adapun pada jamak mu'annas salim, tanda nasabnya dengan kasrah, ta'ammalil kalimati. Ini al-atiyata sama dengan fathah, al-atiyata. karena ini mufrad ya, sama. Jadi yang berbeda pada lafaz jamak muannats sarim. Ta'ammalil kalimatil atiyata. Ini. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Di sini ada huruf jar ya, disebutkan pada masing-masing contoh ini ada min, kemudian di bawahnya ada ba, kemudian lam, kemudian an. Jadi ini huruf-huruf jar, termasuk dari huruf-huruf jar. Ya, kemudian huruf jar ini masuk bertemu mendahului ma istifhamiyah. Jadi huruf jar, harful jar, ya, masuk atau mendahului bertemu dengan ma istifhamiyah. Ini huruf jar ya, dengan ma istifhamiyah. Ya, ma istifhamiyah ini aja ya. Ini. Min. Ya, di antara huruf jar di sini min. Kemudian bertemu dengan ma istifhamiyah. Apa yang terjadi? Menjadi mimma. Kemudian di bawahnya dulu kita lihat. Ba bertemu dengan ma istifhamiyah. Menjadi bima. Lam bertemu dengan ma istifhamiyah. Menjadi lima. Kemudian an bertemu dengan ma istifhamiyah. Menjadi amma. Jadi ma istifhamiyah ketika didahului oleh huruf jar, maka alif pada ma istifhamiyah itu hilang. Ya, alif yang akhir itu ya, itu menjadi hilang ketika didahului oleh huruf jar. Rasanya ada alif. Dan tentunya dalam ucapan dibaca panjang. Dalam penulisan ada ditulis alif, dalam ucapan dibaca panjang. Ma ma hadza misalnya. Ma zalika. Ini istifhamiyah panjang dengan alif pada penulisan dan ucapan yang panjang. Ma. Tetapi ketika didahului oleh huruf jar, maka alif tersebut menjadi hilang. Dalam penulisan hilang dan juga dalam ucapan juga hilang. Berarti tidak dibaca panjang. Karena tidak ada alif, maka dibaca dengan pendek. Menjadi mimma, bima, lima, amma. Mimnya atau ma-nya tidak ada alif. Mimma, bukan mimma, bima, bukan seperti itu. Tapi mimma, bima, lima, amma. Jadi alif pada ma istifhamnya ini hilang ketika didahului oleh hamzah istifham. Kemudian di situ pada mimma, karena itu min, ya, nun sukun pada min, bertemu dengan mim, ya, mim pada ma istifhamiyah, nun ketemu mim, mana maka nunnya masuk ke huruf min, ke huruf mim. Ya. Nun sukun pada min, masuk pada huruf mim, sehingga menjadi mim tasydid, mimma. Pada amma juga demikian. An, nun sukun ketemu mim, maka nunnya masuk ke mim dengan tasydid ya. Amma. Ini. Kalau ini tentang huruf nun sukun yang bertemu dengan mim, maka nun itu akan masuk ke huruf mim. Mungkin dalam tajwid yang pernah belajar akan sampai di sana. Tetapi yang secara umum di sini pembahasan tadi tentang ma istifhamiyah, ketika didahului oleh huruf jar, maka alif pada ma istifhamiyah ini hilang. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat pada masing-masing ma istifhamiyah ini yang didahului oleh huruf jar. Yang pertama contoh mimma khalaqallahul insana, dari apakah ya, secara makna juga perhatikan ya, sesuai dengan huruf jarnya, sesuai dengan konteksnya. Mimma khalaqallahul insana, dari apakah Allah menciptakan manusia? Khalaqahu min thinin. Dia Allah menciptakannya, yaitu menciptakan manusia dari thin. Ini. Yang kedua, tafadhol dibaca. Bima qatal tal hayyata. Bima qatal tal hayyata. Qatal tuha bil haraj. Hajari. Hajari. Ya. Qatal tuha bil hajari. Saya membunuhnya dengan batu. Ya. Bima qatal tal hayyata. Dengan apa? Dengan apakah engkau membunuh ular itu? Ya. Berikutnya. Lima kharajta minal fasli. Untuk apa? Mengapa engkau keluar dari kelas ini? Ya, engkau keluar dari kelas ini. Aku keluar karena sakit. Ya, kharajtu li'annani maridun. Saya keluar karena sakit, karena saya sakit. Berikutnya. Amma bahasta fil madrasati. Ya. Bahastu An sa'ati. Ya. Amma bahasta fil madrasati. Tentang apa? Ya, bahasta, engkau membahas. Ya. Di sekolah. Engkau membahas tentang apa di sekolah? Lafuminkum. Mencari ya. Di sini. Bahasa kemudian mencari. Lafuminkum. Amma bahasta fil madrasati. Engkau mencari apa di sekolah? Bahastu an sa'ati. Saya mencari jam saya. Jadi kalau fi'il bahasa diikuti dengan an, ini mencari. Bahasa juga bisa bernama membahas. Ya, tentunya disesuaikan dengan siakul kalam, dengan konteksnya. Ya, kalau di sini ada sa'ati, bahastu an sa'ati, mencari jam. Ya, mungkin jamnya hilang atau bagaimana, tertinggal, kemudian dicari-cari. Ini. Contoh berikutnya, amma sa'altal mudarrisa, tentang apa engkau bertanya kepada mudaris. Sa'alta, ya, ta'nya fa'il, berarti engkau bertanya. Al-mudarisa, kepada mudaris. Jadi siapa yang bertanya? Kamu. Siapa yang ditanya? Mudaris. Kenapa? Karena di situ sa'alta dengan dhamir ta, berarti dia fa'il. Berarti kamu yang bertanya. Bukan mudaris yang bertanya kepadamu. Ya, beda ya. Beda dengan sa'alaka. Kalau dhamirnya kaf, berarti apa? Engkau sebagai maf'ul bi. Amma sa'alaka al-mudarisu, tentang apa mudaris bertanya kepadamu? Tapi di sini amma sa'alta al-mudarisa, tentang apa engkau bertanya kepada mudaris? Ya, jawabannya sa'altuhu 'anil imtihani, saya bertanya kepada beliau tentang ujian, tentang ujiannya. Ini. Seperti juga contoh dalam ayat di surah An-Naba, amma yatasa'alun, tentang apa? Ya, mereka saling bertanya. Amma yatasa'alun ini. Nah, dari ini kemudian dinamakan dengan juz amma. Jadi amma, juz amma, ini diambil dari kata pertama yang disebutkan dalam juz tersebut dalam surah An-Naba ayat pertama. Amma yatasa'alun ini. Ini terkadang menyebut juz dalam Al-Qur'an atau menyebut surah, nama surah, terkadang disebut dengan kata pertama yang disebutkan dalam surah tersebut. Ya, ini surah Amma atau juz Amma. Ini. Atau mungkin yang lain juga demikian pada surah-surah yang lain. Terkadang demikian. Wallahu a'lam. Dari ini ada yang ditanyakan? itu yang sama ya pesalun tuh mana panjangnya? Pendek. Oh pendek. Dibuka aja di mushaf nanti. Dicek di mushaf ya. Pendek. Amma. Maka dalam ya perhatikan juga ini ya, dalam membaca mengucapkan apalagi itu ayat Al-Qur'an ya, terutama ayat-ayat Al-Qur'an juga harus perhatikan panjang pendeknya. Karena itu berpengaruh pada arti, pada makna. Seperti di sini ya. Ini hamzahnya istifham. Alhamdulillah. Ini ma istifham, untuk istifham. Kemudian didahului an huruf jar, maka alifnya hilang. Sehingga di situ bertanya, amma yatasaalun. Ya. Mereka saling bertanya tentang apa? Ya, tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il azim dan seterusnya, tentang berita yang besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan, penghilangan alif, penghilangan alif pada ma tersebut ketika di dalam huruf jar ini terjadi hanya pada ma istifhamiyah. Terjadinya hanya pada ma untuk istifham, untuk bertanya. Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh ini, itu istifham ma-nya. Tanya jawab kan, mimma khalaqallahu al-insan, bima qatatal hayya dan seterusnya. Amma amma yatasaalun dan seterusnya. Ini ma-nya ma istifhamiyah untuk bertanya. Sehingga dihilangkan alif tersebut ketika didahului oleh huruf jar. Berbeda dengan ma yang bukan istifham. Ingat di sana ada ma yang lainnya, ma yang bermakna lain selain dari istifham. Ada ma nafiyah, ma untuk menafikan. Ada ma al-mausulah, ma yang bermakna isim mausul. Ma yang semakna dengan alladhi. Ini al-mausulah, isim mausul. Ada ma masdariyah. Ada ma yang lain lagi. Ini ada beberapa faedah, ada beberapa makna dari ma tersebut. Nah, yang dihilangkan alif ketika didahului huruf jar ini hanya pada ma istifham. Adapun pada ma yang lain itu tidak hilang alifnya ketika didahului oleh huruf jar. Alifnya tetap ada. Ya, sebagai contoh pada ma al-mausulah, pada ma isim mausul, ma yang semakna atau artinya sama dengan al-lazi. Ya, nanti kalau ma al-mausulah ini didahului huruf jar, min atau yang lainnya, alifnya tetap ada. Min ketemu ma al-mausulah menjadi mimma. Ya, nunsukunnya masuk ke mim ya. Mimma. Didahului ba menjadi bima. Kemudian apa? Lima. Amma. Demikian. Alifnya tetap ada. Itu berarti ma al-mausulah atau yang lain. Yang jelas bukan ma istifham. Ini. Perhatikan nanti. Ketika membaca Al-Quran. Misalnya. Ya di juz amma. Di juz 30. Di surah-surah pendek. Banyak dijumpai atau ada dijumpai demikian. Ya. Mimma. Ya. Kalau itu ada alifnya. Mimma atau bima ya, atau yang semisal itu tadi, berarti ma di situ bukan istifham ya, mungkin isim mausul ya, atau yang lain sesuai, nanti dilihat sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan arti ayat tersebut atau kalimat tersebut ini. Tetapi kalau alifnya hilang seperti contoh-contoh ini tadi, mimma, bima dan seterusnya, berarti ma di situ adalah ma istifhamiyah. Jadi ini perlu diperhatikan, penghilangan alif pada ma ini berlaku hanya untuk ma istifham. Adapun ma yang lainnya, alifnya tidak hilang, tetap ada. Dan yang membedakan antara ma istifham dengan ma yang lainnya dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari makna kalimat secara utuh, insya Allah itu bisa diketahui apakah ini istifham, kalimat tanya ataukah bukan. Kalau kalimatnya pertanyaan mengandung makna kalimat pertanyaan, berarti itu makna istifham. Tapi kalau kalimatnya bukan pertanyaan, ya berarti itu bukan ma istifham. Ini dari siakul kalam, dari konteksnya. Ini tidak bisa hanya menerjemahkan atau memaknai satu kata, tapi juga harus perhatikan secara utuh satu kalimat ini. Ya, konteksnya atau kaitannya, ini satu kalimat tentang apa? Rangkaian kata-kata membentuk kalimat ini maknanya secara umum tentang apa atau bagaimana? Nah, di situ bisa diketahui apakah ini ma istifham ataukah ma yang lain. Ada lagi? Kemudian masih ada beberapa tamarin di sini dalam satu pembahasan, satu bab, satu sub-bahasan. Pelaku minggu karena waktu, mungkin akan kita lanjutkan pada waktu yang datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Pelaku minggu untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.